Allah Subhanahu wa taala. Bagi para Bapak Ikhwan yang belum mendapatkan tempat, kami persilakan untuk menuju ke lantai 2 masjid, dan bagi Ikhwan ataupun Akhwat agar mengisi saf yang kosong di depannya supaya berkebagian untuk saudara-saudara kita yang belum dapat tempat. Silakan bagi yang ini melihat ada saf yang kosong, dipersilakan untuk mengisi ke depan. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi Ikhwan dapat menempati gedung lantai 2 dari masjid, ya, bagi yang belum dapat tempat kami persilahkan, dan bagi akhwat bisa ke selasar utara ataupun TK, ya, gitu. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hamdanillahi alladhi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Quran. والحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والإسيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah, Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Jakastia, Villa Jakastia, dan The Green View yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam terdengar gemah takbir, tahlil dan tahmid saling bersautan membahana di angkasa, menyambut hadirnya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, menandai purnanya bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh keberkahan, Syahrun Mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dapat kami laporkan kegiatan bulan Ramadan di Masjid Al-Ihsan yang kita cintai ini mendapatkan kemudahan sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Telah banyak kajian Ramadan yang kita jadikan masjid ini sebagai masjid yang penuh dengan nuansa madrasah dan nuansa tarbiyah. Dapat kami laporkan pula beberapa kegiatan di Masjid Al-Ihsan yang telah berjalan selama bulan Ramadan, antara lain sholat tarawih dan kultum, kajian Sabtu dan Ahad subuh, iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan penyediaan takjil di bulan puasa, dan tentunya sahur pada saat iktikaf. Kami menyediakan tidak kurang dari 150 untuk sahur, sehingga dapat kami sampaikan juga bahwa yang iktikaf di masjid kita ini, yang mabit, yang stay, yang permanen selama 10 hari kira-kira ada 75 orang, dan yang on off juga kira-kira sekitar 75 orang juga. Juga kami menyelenggarakan kegiatan buat anak-anak, di antaranya adalah dongeng anak-anak, dan tadi malam mungkin Bapak-Ibu sekalian menyaksikan kirab takbir keliling di Komplek Villa Jakastia, Pondok Timur Mas, dan The Great View. Juga penerimaan zakat dan fitrah, dan tidak ketinggalan kegiatan sosial lainnya seperti santunan kepada duafa yang dikoordinir oleh ibu-ibu Majelis Taklim Darul Ihsan, dan nilai sumbangan dari ibu-ibu yang disampaikan kepada kaum duafa itu mencapai Rp40.050.000. Sedangkan zakat mal yang terkumpul sampai dengan tadi malam adalah sebanyak Rp140.695.777. Insya Allah ini akan kami salurkan secara bertahap kepada 8 mustahik. Sedangkan zakat fitrah terkumpul 688 kg beras dan uang tunai senilai Rp43.646.327. Dan alhamdulillah, untuk yang zakat fitrah. Sampai dengan tadi malam telah kita distribusikan semuanya, seluruhnya kepada yang berhak. Kami mewakili pengurus DKM dan segenap panitia kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian, para donatur dan para muzaki seluruhnya. Jazakumullahu fima ataitum wa barakalakum fima abqaitum waj'alhu lakum tahura. Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau sekalian berikan, memberikan keberkahan apa yang masih ada di genggamanmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Juga kepada segenap panitia dan relawan kegiatan Ramadan yang telah mensupport, kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, semoga dicatat dan membenarkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya, mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah masjid kita di awal Ramadan penuh. Dan di akhir sampai dengan subuh kemarin itu juga penuh. Sampai salatnya banyak yang dia di selasar teras kanan dan teras kiri masjid. Hari ini pun yang hukum salatnya salat sunnah penuh sekali sampai harus menyediakan ruangan khusus. Kami berharap setelah Idul Fitri penuhnya masjid terjaga dan jamaah tetap, terutama bapak-bapak, sholat fardunya ada di masjid ini. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa jamaah kita sedang mendapatkan kenikmatan sakit dan bahkan beberapa telah mendahului kita. Mari kita doakan dengan penuh keikhlasan agar yang sakit diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan kesembuhan dan yang telah wafat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengampunannya. Jamaah salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri 1443 Hijriah insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan dengan dipimpin oleh Imam Ustaz Azhar lalu dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri oleh Ustaz Dr. Adi Hidayat LC MA. Khutbah termasuk bagian dari salat Idul Fitri sehingga Bapak Ibu sekalian diharapkan mengikuti khutbah hingga akhir khutbah. Kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah agar tertib dan tetap menjaga prokes protokol kesehatan. Serta kami berharap juga untuk nanti setelah usai pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri agar tidak meninggalkan sampah di tempat kita sholat. Jika Bapak Ibu sekalian membawa misalkan koran bekas dan sebagainya agar dibawa kembali setelah selesai dari ibadah sholat Idul Fitri dan khutbah. Akhirul kalam, kami segenap pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia dan The Green View mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf jika penyelenggaraan kegiatan di masjid yang kita cintai selama Ramadan ini dan Idul Fitri ini ada yang kurang. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, untuk mengingatkan rakaat pertama 7 takbir, kemudian rakaat kedua 5 kali takbir. Stawu wastaqimu. Lurus rapatkan safnya. Isi saf yang masih kosong di depannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.